Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahu wa al-hadithul hadi wa tis'un wal mi'ah. Hadis yang ke-191. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fis salati fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Rawahul Khamsah bi isnadin sahih wa zada Ahmad wahidatan awda wa fis sahih an Mu'ayki bin Nahu bi ghairi ta'lil. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian melaksanakan salat, maka jangan mengusap-usap hasa, ya, debu. Karena sesungguhnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sedang mengarah ke arahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad menambahkan satu kali atau tinggalkan. Dan di dalam riwayat yang sahih dari Mu'ayki seperti itu tanpa menjelaskan alasan, yakni tanpa menyebutkan fa inna rahmah tuwajihu. Nah, al hadis sahih. Amma ziyadatu fa inna rahmah tuwajihu. Fa fi sanadihi Abu al-Ahwas qala al-Albani lam yuwathiqhu siwa Ibnu Hibban. Fa lam tusbat adalatuhu wa hifdhuhu. Adapun tambahan fa inna rahmah tuwajihu ini dalam sanadnya terdapat Abu al-Ahwas. Al-Albani mengatakan tidak ada yang mengatakan thiqah kecuali Ibnu Hibban. Maka tidak tetap keadilannya dan hafalannya. Al-hasa daqa'iqut turab al-aliq bima wadi'i sujudi. Al-hasa daqa'. Naam. Diqaqu. Diqaqut turab al-aliq bima wadi'i sujudi. Hasa di sini ialah tanah yang lembut, pasir atau debu, ya, yang biasa menempel di tempat sujud. Wa fi sahih ai fi sahih al-Bukhari wa Muslim Mu'aykib, ada yang tanpa ya, ya, Mu'aykib gitu ya, tapi yang sahih Mu'aykib wa ibnu Abi Fatimah ad-Dausi. Wa ibnu Abi Fatimah ad-Dausi syahida Badran wa kana aslama qadiman bi Makkah wa hajara ila al-Habasyah al-hijrata ats-tsaniyah wa qama biha hatta qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Hatta qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa kana ala khatamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ala khatamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wasta'malahu Abu Bakr wa Umar ala baitil ma'ar. Waqilah. Mata sanat arba'in. Mata sanat arba'in. Waqilah fi akhir khilafati Utsman. Mu'aykib adalah ibnu Abi Fatimah ad-Dausi. Ikut perang Badar. Dan beliau masuk Islam di awal-awal dakwah. Ketika di Makkah, kemudian hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya dan tinggal di sana sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Beliau bertugas untuk menjaga cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah diangkat oleh Abu Bakar dan Umar untuk menjadi penjaga Baitul Mal. Wafat tahun 40 Hijriah. Ada yang mengatakan pada akhir kekhilafahan Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala. Bi ghairi ta'lilin ay laisa fihi anna rahmatat wajihu. Bi ghairi ta'lilin ay laisa fihi anna rahmatat wajihu. Jadi dalam riwayat yang sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim juga disebutkan seperti itu. Idza qama ahadukum fi sholati fala yamsakhil hasa bi ghairi ta'lil, tanpa menyebutkan alasan, yakni tanpa menyebutkan lafaz anna rahmata tuwajihu. Karena tambahan anna rahmata tuwajihu ini diperselisihkan oleh para ulama tadi, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abul Ahwas. Naam, tidak ada yang mengatakan thiqah kecuali Ibnu Hibban. Naam, yang benar dia kurang kokoh keadilan dan hafalannya. Taib fihi fawaid, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ulah, yukrahu lil musalli ayyam sahal hasa fa in kana la budda falyakun maratan wahidatan. Jadi hukumnya makruh orang yang sholat mengusap-usap pasir atau debu yang ada di tempat sujudnya. Namun jika mau gak mau harus melakukannya, maka hendaknya dilakukan sekali saja. Itu yang dimaksud wazada Ahmad wahidatan auda. Sekali saja atau tinggalkan perbuatan itu. Al-faidatu asaniyah. Wal-illah finnahyi anil finnahyi an mashil hasa al-illah. Nah, al-ilatu finnahyi an mashil hasa al-muhafadatu alal khusyuk. Faqilah li'anna rahmata takunu tilqa'a wajh. Jadi larangan mengusap-ngusap pasir atau kerikil atau debu ketika sedang sholat ialah agar dia tidak kehilangan khusyuknya. Jadi dalam rangka menjaga kekhusyukan sholatnya. Ada yang mengatakan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di depan wajahnya. Sebagaimana dalam hadis tadi, tambahan fa inna rahmatatu wajihu. Namun tambahan tadi diperselisihkan. Wallahu taala bissawab. Qala rahmat taala al-hadithu al-thani wa tis'un wal mi'ah. Hadis yang ke-192. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifat fi shalah. Faqala wa ikhtilasun yahtarisu syaitan min salatil abdi. Rawahu al-Bukhari. Wa li Tirmidzi an Anas wa sahahahu. Iyaka wal iltifata fi shalah fa innahu halaqatun. Fa'inkana la buddha fafitatawo. Dari Ummul Minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum atau tentang hukum menoleh-noleh dalam sholat. Maka Nabi mengatakan itu adalah kelengahan yang berhasil dicuri oleh syaitan dari sholat seorang hamba. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Anas. Dan At-Tirmidzi mensahihkannya. Hendaknya engkau menjauhi tola-toleh dalam sholat. Karena itu adalah kebinasaan. Jika memang mau tidak mau melakukannya, maka hendaknya dalam sholat tatawu' saja. Nah, taib. Al-Hadis alladhi rawahu al-Bukhari muttafaqun ala sihhatih wal hadith alladhi rawahu at-Tirmidhi da'if fihi Ali ibn Zaid ibn Jad'an wa huwa da'if wa fihi inqita'un baina Sa'id ibn Musayyib wa Anas. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sepakati kesahihannya, sedangkan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dhaif. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an. dhaif. Di samping itu ada sanad yang terputus antara Sa'id ibn Musayyab dan Anas. Taib. Fi fawaid. Al-faidatul ula. Karahatu iltifat fi sholah ila min hajah. Jadi makruh menoleh-noleh dalam sholat kecuali karena keperluan yang mendesak. Al-faidatu asaniyah. Al-iltifat fi sholah ikhtilas yahtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Menoleh dalam sholat, tolah-toleh dalam sholat adalah bentuk kelengahan hamba yang sempat dicuri oleh syaitan. Naam. Al-faidatu atsalitsah. Sababul karohah. Anna iltifat fissolah adhabal khusyua fiha. Sebab makruhnya menoleh-noleh dalam sholat. Karena menoleh-menoleh atau toleh-menoleh dalam sholat, toleh-toleh dalam sholat, bisa menghilangkan kekhusyuan sholat. Taib. Ada yang mengatakan, Ustaz tadi mengatakan Mu'aikib wafat tahun arba'in. Mungkin yang benar beliau wafat tahun sitin wa arba'in. Wallahu ta'ala ala. Di dalam kitab yang saya pegang disebutkan kila mata sanat arba'in wa kila fi akhir khilafati Utsman. Ya, dalam kitab Fathul Alam di Syarhi Buluhil Maram. Ini dari catatan kaki ya. Nah, catatan kaki kitab mana? Ya, ada. Mu'aikib. Ya, coba lihat. Oh, dalam 10 salam. Taib. Yang lain? 6. Ya, nanti dicek. Ya. Dalam takir putahdib ada. Mata sanata arba'in. Wakila fi akhir khilafat Utsman. Situ mata sanata sitin arba'in. Ya. 10 salam ya. Taib. Ya mungkin yang benar yang 10 salam. Karena ini juga ngambilnya dari 10 salam. Syahul Alam, Fathul Alam, di Syahri Bulughil Maram. Ini kebanyakan mengambil dari Bulughul dari apa ini? 10 salam. Lima Mason Ani. Rahmatullah. Ya. Cek lagi. Taib. Ada yang lain? Yang punya catatan kaki? Tidak ada. PR ya. Cek dalam takir putahdib. Naam, Mu'aikib ibnu Abi Fatim Ad-Dausi. Wafatnya tahun berapa? Sanata sitin wa arba'in ataukah sanata arba'in? Kalau ternyata yang benar sitin wa arba'in, ya kalian tambahi sitin. Kalau ternyata yang benar sanata arba'in, ya kalian hapus sitin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.